بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وأسبغ علينا من النعم وأعطانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو حسبنا ومولانا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan kajian bidang usul fiqih untuk kitab Syarah Al-Warqat. Dan insyaAllah nanti sore juga insyaAllah biiznillah akan ada kajian bidang usul fiqih Syarah Al-Usul min ilmi al-usul. Dan semuanya insyaAllah berfaedah untuk kita semua. Pada pertemuan sebelumnya yang sudah beberapa bulan lalu, lama sekali, kita membahas Al-Mutlaq dan Al-Muqayyad. Al-Mutlaq dan Al-Muqayyad. Definisi Al-Mutlaq dan Al-Muqayyad. Maka pada kali ini kita akan membahas juga berkaitan dengan Mutlaq dan Muqayyad, namun lebih ke tafsil dan perincian lafal-lafal Mutlaq dan Muqayyad. Kita telah membahas bahwasanya Mutlaq itu adalah ma dalla ala sya'in fi jinsihi bila qaid, dan muqayyad adalah ma wudi'a fihi qaidun min insanin aw hayawan. Teksnya gimana? Bisa dapat teksnya? Teks Syarah Al-Warqat. Bisa dapat? PDF-nya gimana? Bisa di ini enggak? Dikirim di situ. Oh gitu. Oh, ya gitu ya. Jadi enggak bisa. Anak kirim ke antum bisa sekarang. Coba sebentar, kita cari PDF-nya dulu biar teman-teman bisa melihat ya. Kirim kemana nih sekarang nih? Ke Alwi ya. Juga mulainya dari halaman, kalau di PDF-nya mulai dari halaman halaman berapa ya? 134 dari kalimat wa'alam annal alfaz. Ketemu udah kelas. Oh, di situ. Ya. Taib, ana jelasin aja dulu. Jadi Syekh Abdullah Al-Fauzan rahimahullah hafizallahu taala berkata, wa'alam annal alfaz fi hadzal babi thalathatu aqsam. Lafal, tinjauan usul fiqih terhadap lafal dengan i'tibar dan tinjauan mutlak dan muqayyad, di bab mutlak dan muqayyad ada tiga macam. Ada tiga macam. Ana akan ringkas dulu pertama. Yaitu pertama, maja'a mutlakon bila qaid. Suatu lafal yang mutlak tanpa ikatan apapun. Yang thani, kedua, maja'a muqayyadan. Yang mana lafal tersebut ditaqid, yaitu diikat dengan sifat tertentu. Yang ketiga, ketika suatu lafal mutlak di suatu nas, namun di nas lain muqayyad dalam tema yang sama. Ya, ana kasih contoh secara ini aja untuk keseharian kita. Kalau ana bilang, saya membeli sebuah buku. Saya membeli sebuah buku. Ya, misal ana bilang ke antum nih, akhi, ishtaraitu kitaban, saya telah membeli sebuah buku. Maka sebuah buku ini namanya mutlak, karena dia tanpa ikatan sifat apapun. Yang penting buku, satu buku gitu. Ini mutlak ya. Nah, ini contoh yang pertama. Yang kedua, maja'a muqayyadan, yaitu suatu lafal yang datang secara muqayyad, diikat dengan sifat tertentu. Anda kasih contoh, ya akhi, ishtaraitu kitaban ahmaro mufidan. Ya. Wah, ya, saudaraku, aku telah membeli sebuah kitab berwarna merah dan sangat bermanfaat. Nah, lihat. Di sini ada taqid, ikatan sifat untuk kitab. Kitab yang tadinya di contoh pertama, kitab tok, yang penting kitab. Enggak disebutkan sifatnya, maka ini mutlak. Tapi karena disebutkan sifatnya, kitab itu warna merah dan sangat bermanfaat, maka penyebutan sifat ini menjadikan lafal kitab ini menjadi muqayyad namanya. Nah, itu yang kedua. Contoh yang ketiga untuk kesalahan kita, misalnya Anda bilang. Anda bilang ke Alwi misalnya. Di suatu konteks, Anda bilang ke Alwi. Alwi, Anda baru aja beli sebuah kitab. Selesai. Ini kan mutlak ya. Kemudian, di menit-menit berikutnya, Anda ngomong ke Ikin. Ikin, kitab yang Anda beli itu warnanya merah dan bermanfaat banget. Kata Anda ke Ikin. Nah, dan kitab yang dimaksud kitab yang sama. Berarti konteks pembicaraan Anda ke Alwi, konteks mutlak. Konteks pembicaraan Anda ke Ikin, konteks muqayyad. Nah, bagaimana tuh kita mengkompromikan kedua konteks ini? Padahal kitab yang dimaksud, kitab yang sama. Gitu ya. Jadi ini insya Allah, ini bermanfaat banget ini buat mempelajari Al-Quran dan Hadis, bahkan mempelajari kalam-kalam Arab. Ya. Kholas, maujud, dan dapat belum? Halaman 134. Maka yang pertama al-awwalu ma jaa'a mutlaqan bila qaid. Suatu lafal yang datang secara mutlak tanpa ikatan khusus, ya, tanpa ikatan khusus, tanpa ikatan, tapi bukan khusus, ikatan, tanpa ikatan. Fa hadza yajibu al-'amalu bihi 'ala itlaqihi. Maka yang seperti ini wajib beramal dengan kemutlakan tersebut. Dengan kemutlakan lafal tersebut. Dikasih contoh dalam Al-Qur'an. Kata Allah Ta'ala di sini di surat An-Nisa ayat 23, ya, surat An-Nisa ayat 23, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca agak lengkap di sini ya. Harrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati ardu'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah wa ummahatun nisa'ikum. Syahidnya di sini wa ummahatun nisa'ikum. Diharamkan atas kalian ummahat nisa'ikum. Apa itu ummahat nisa'ikum? Ibu mertua. Ibu mertua itu bisa menjadi mahram buat kalian. Pahami baik-baik. Ibu mertua antum, akhi, ya. Akhi Bambang, ya. Ibu mertua antum itu adalah mahram. Dengan dalil surat An-Nisa, hurrimat 'alaikum ummahatukum, ibu kalian mahram. Putri kalian mahram kalian, saudari kalian mahram kalian, bibi kalian dari ayah atau dari ibu mahram kalian. Ponakan kalian baik dari saudari atau saudara ponakan, ya, mahram kalian buat kalian. Dan ibu-ibu persusuan mahram buat kalian, saudari sepersusuan mahram buat kalian, wa ummahatun nisaikum. Ibu-ibunya istri kalian itu juga mahram. Ibunya istri kalian mahram, berarti ibu mertua mahram. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan begitu saja kalimat wa ummahatu nisaikum, ibunya istri kalian. Yakin ya? Mertua ya. Nanti antum kalau nikah nanti kan ada ibu mertua insyaallah kalau masih hidup misalnya. Maka setelah menikah, apakah setelah menikah otomatis jadi mahram setelah akad nih? Atau masih jadi mahram atau nunggu antum melakukan dukhul terlebih dahulu kepada istri antum? Dukhul maksudnya bercampur. Nah, maka kata Syekh Abdullah, ada teksnya ada. Alhamdulillah. Jazakallah khairan ikin. Fa hadza nassun mutlaqun lam yuqayyad bidukhul. Maka wa ummahatun nisaikum ini adalah nas yang mutlak dan tidak diikat dengan dukhul, bercampur dengan istri. Paham enggak? Fa yu'malu bihi 'ala itlaqihi. Maka diamalkan sesuai dengan kemutlakan dari lafal ummahatun nisaikum. Selama dia, beliau ini resmi menjadi ibu mertua antum setelah akad, maka otomatis jadi mahram. Faham enggak? Fatahrumu ummu zaujati bimujarradil 'aqdi 'ala bintiha. Maka ibunya istri itu langsung otomatis auto mahram. Gara-gara apa? Terjadinya akad terhadap anak putrinya dia, gitu kan? Antum nanti nikah nih, ada bapak mertua, ibu mertua. Bapak mertua mahram nggak buat antum Alwi? Nggak ada sebutan mahram untuk bapak mertua, karena nggak mungkin antum nikah sama bapak mertua. Masa laki jeruk sama jeruk, ya kan? Nah, Jadi di sini siapa aja mahramnya? Istri-istri enggak usah dikatakan mahram atau enggak, udah nikah mah dia enggak usah dimahramin. Nah, ibu mertua setelah kan ya kan biasanya salaman tuh. Saya terima qabil tu nikah dan seterusnya nah, selesai. Sah gitu. Udah otomatis ibu mertua mahram. Hanya sebatas gara-gara apa? Terjadi akad untuk anak perempuannya. Ya, karena dalam ayat disebutkan wa ummahatu nisaikum. Ya. Langsung gitu aja udah. Enggak ada takyid, enggak ada ikatan dengan bahwasanya ibu mertua itu baru menjadi mahram setelah kita menggauli putrinya. Enggak. Jadi selesai akad, misal akadnya di mana? Akad di sini mana? Di KUA. Kok sekarang di mana ya? KUA. Ya pokoknya di gedung lah akad ya. Nah, kemudian ke rumah mertua, ke rumah istri ya. Ngumpul di sana gitu kan. Antum kan belum enggak langsung antum habek lah tuh istri kan. Ya basa-basi dulu lah, maksudnya ngobrol sama keluarganya gitu kan. Ya sambil pegangan tangan sama bini gitu kan. Udah jadi bini nih alhamdulillah. Ibu mertua antum yang baru ini itu boleh lepas jilbab karena udah jadi mahram. Boleh lepas jilbab. Ya. Dimatiin oleh sawa'un dakhala biha am lam yadkhul, baik antum sudah menggaulinya atau belum, gitu. Ya. Itu adalah contoh yang mutlak. Jadi ummahatun nisaikum di sini disebutkan apa? Mutlak, tanpa adanya syarat atau ikatan sifat tertentu. Enggak ada sifat harus digauli dulu, enggak mesti. Taib atsani, yang kedua, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, ma jaa muqayyadan, suatu lafal yang datang secara muqayyad, dia terikat dengan sifat tertentu. Fayalzamul amalu bimujabil qaidil warid fihi wala yasihu ilgha'uh, maka harus apa? Harus diamalkan sesuai dengan konsekuensi kaitan yang terwujudkan pada kalimat tersebut dan tidak boleh dilalaikan, tidak boleh dinonaktifkan sifat tersebut. Maka harus beramal dengan konsekuensi muqayyad. Ya. Contoh. Allah Ta'ala berfirman tentang hukum, tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah melakukan zihar berupa kafarah. Zihar itu adalah antum mengatakan ke istri antum, anti alayya ka dhahri ummi, atau yang semisal itu. Kamu bagi saya itu seperti punggung ibu saya. Ngerti gak lu? Antum boleh gak menikmati punggung ibu antum? Na'udzubillah min dzalik. Haram ah? Haram. Artinya kamu tuh haram buat saya. Saya tuh gak boleh menggauli kamu. Ini zihar namanya. Sampai sini paham? Itu gak boleh ngomong gitu, haram. Dan itu berat juga, itu konsekuensinya. Harus bertaubat dan melakukan kafarah. Ya. Maka di antara kafarahnya, faman lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Di surat Al-Mujadilah ayat ke-4. Jadi barang siapa, di sini Al-Mujadilah, mana Al-Mujadilah, juz 28. Allah Ta'ala berfirman ayat ke-4 ya. Kan kita kan kalau misalnya seorang muslim melakukan zihar, maka hendaklah dia tahrir raqabah, yaitu memerdekakan budak. Faman lam yajid, kalau misalnya enggak ketemu budak, ya zaman sekarang enggak ada budak. Antum jangan anggap PRT pembantu rumah tangga kemudian budak, enggak. Ya, saya bebaskan babu antum, saya bebaskan pembantu antum. Enggak sah, karena bukan itu budak ya. Nah, enggak ada budak nih. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Maka kafarahnya diganti, yaitu berupa apa? Puasa syahraini mutatabi'in. puasa dua bulan berturut-turut min qabli ayyatamassa, sebelum bercampur dengan istri. Ngerti gak? Jadi ini ada seorang suami bilang ke istrinya, "Duh, sayang, kamu itu bagiku seperti punggung ibuku." Nah, maka suami ini wajib menunaikan kafarah, memerdekakan budak. Gak ada budak sekarang. Maka wajib atasnya untuk puasa 2 bulan berturut-turut, mutatabi'in, dan puasa tersebut pun harus apa? Sebelum mereka bergaul lagi. Jadi selama 2 bulan itu suami ini untuk membayar kafarah gak boleh apa? Jima, gak boleh. Nunggu sampai 2 bulan selesai puasa. 2 bulan berturut-turut alwi puasa. Gimana rasanya? Udah pernah antum? Nah, antum punya istri gimana? 2 bulan puasa. Puasa Ramadan aja udah lumayan itu. Puasa sebulan atau seminggu berturut-turut, bukan di bulan puasa Ramadan, itu rasanya itu berat. Apalagi banyak undangan kondangan. Ah, itu berat banget hari Ahad itu. Ya kan? Berat makanya. Hati-hati dengan lisan. Maka lihat di sini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, "Fa warada siyamu muqayyadan." Lihat, puasa yang disyaratkan di sini puasa mutlak, enggak terserah mau hari apa, terserah berapa hari, enggak kan? Ditakyid, diikat dengan apa? Bitatabu' satu. Yaitu harus berturut-turut 2 bulan. Masyaallah. Ini sifat, sifat puasanya itu berturut-turut 2 bulan, enggak boleh bolong. Sekali gagal, mulai start lagi dari awal. Kalau gagalnya di pertengahan bulan, gagalnya udah 50 hari nih, gagal. Hari ke-51, enggak puasa. Mulai lagi dari awal. Itu bisa mati itu orang tua, misalnya kayak gitu terus ya. Itu satu, ditakid, diikat puasa tersebut dengan sifat tatabur. Kedua, ditakid dengan wabikaunihi qoblal timas wal istimta, yaitu dia puasanya sebelum jima. Kalau ternyata lagi tengah-tengah puasa, puasa hari ke-31, malamnya dia jima, aduh, maka bisa lagi diulang dari awal, batal lagi. Jadi di sini ibrahnya apa? Muqayyad puasanya, fasiyamu syahrainya, diikat dengan sifat berturut-turut 2 bulan dan sifat sebelum ketentuan kriteria sebelum jima, sebelum istimta. Fayu'malu bihi 'ala taqyidihi bi hadzaini al-qaidaini. Ya. Gitu. Paham enggak antum maksudnya? Itu namanya muqayyad. Ya, muqayyad. Ya sebenarnya kayak kan bilang, "Kin, beli makanan." Mutlak bukan itu. Mulai tadi. Kalau bilang, "Kin, beli makanan yang manis, legit, garing, dan murah." Muqayyad enggak? Muqayyad. Gampang kan? Gampang. Kemudian, ats-tsalits yang ketiga. An yarida al-lafzu mutlaqan fi nassin wa muqayyadan fi nassin akhar. Ternyata ada juga karakter begini. Ada di suatu nas lafalnya mutlak, tapi di nas yang lain lafalnya muqayyad. Maka bagaimana manhaj kita, prinsip kita dalam masalah ini? Maka kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizullah, "Fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad." Maka mutlak dibawa ke muqayyad. Mutlak dibawa ke muqayyad. Jadi yang mutlak dibawa ke muqayyad, artinya antum pakai di sini muqayyadnya, karena ini lebih khusus dan ada ziyadatul ilm, ada penambahan ilmu di muqayyad. Wa ma'na hamlil mutlaqi 'alaihi an yuqayyad al mutlaqu bi qayd al muqayyad. Jadi maksud dari hamlul mutlaq 'ala al muqayyad adalah antum ya ikutan dengan ikatan terhadap mutlaq tersebut dengan ikatan muqayyad. Paham enggak maksudnya? Hah? Jadi makna hamlul mutlaq 'ala al muqayyad adalah an yuqayyad al mutlaqu bi qayd al muqayyad. Sebenarnya gampang ya. Gampang. Nih misalnya antum alwi dan ikin nih. antum kedua utusan ana ke produsen makanan. Ya. Ana bilang ke Alwi, nasnya nas ke Alwi dan ada nas ke Ikin. Ada pernyataan ke Alwi, ada pernyataan ke Ikin. Alwi, antum nanti sama Ikin ya, beli makanan. Oke? Okay? Mutlak enggak nih? Mutlak ya, bebas ya. Sehingga kalau antum nanti beli makanan, apapun makanan itu, ternyata antum beli kue pancong, sah enggak? Sah. Tapi kemudian anda bilang ke Ikin di konteks lainnya, beberapa menit kemudian anda bilang ke Ikin secara personal, Ikin, nanti sama Alwi barengan anda udah ngomong sama Alwi untuk beli makanan, tapi tolong cari makanan yang manis, murah, jangan di atas 20 ribu harganya ya Ikin ya. Ya, manis murah, jangan di atas 20 ribu. Ini mutlak kan mukoyat. Mukoyat. Akhirnya antum berdua kan jalan. Nah, antum berdua diskusi deh. Alwi bilang, tadi Ustadz mengucapkan kalimat mutlak ke ana makanan doang. Ikin mengklaim, enggak, mukoyat. Kau ke ana tadi bilangnya manis, murah, jangan di atas 20 ribu. Nah, sekarang mana yang lebih yang bijak nih? Apakah antum pakai kalimat yang mutlak ke Alwi tadi atau yang mukoyat? Harusnya mukoyat lah, jangan yang mutlak ya kan? Paham gak sini? Iya. Karena nanti ana bakal ngamuk gitu loh. Ternyata antum beli ya, berdua antum beli itu bareng, antum bawa ke sini. Ternyata Holland Bakery. Ya. Dan antum belinya sampai harga 200 ribu. Ana bilang, "Antum gimana, Kim? Kan ana bilang jangan di atas 20 ribu. Ini malah sampai 200 ribu." Ya, di mana otak antum? Mana marah nih. Ya, marah ana. Nah, jadi itu yang jadi ketika ada mutlak dan muqayyad dalam satu permasalahan tapi beda nas, maka apa manhajnya? Yang mutlak dibawa ke muqayyad. Jadi muqayyad yang kita menangkan. Wa dzalika idza kana al-hukmu wahidan wa in ikhtalafa as-sababu. Ini juga kalau misalnya hukumnya sama, satu hukumnya tapi sebabnya beda. Contohnya wa mithaluhu ma dzakarahu al-musannifu min anna ar-raqabata quyidat bil imani fi kafaratil qatli fi qawlihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Ya. Di sini lihat contohnya apa yang disebutkan oleh Al-Juwayri rahimahullah, raqabah budak diikat dengan keimanan dalam rangka kafarah al-qatl, dalam rangka kita melakukan kafarah karena membunuh seorang mukmin. Ya, karena membunuh seorang mukmin dan untuk diat nggak bisa, maka kafarah dengan cara membebaskan budak. Maka fatahriru raqabatin mu'minah, budak yang dibebaskan mu'minah, budak yang beriman, bukan asal sembarang budak. Itu muqayyad dengan iman. Ya, raqabah itu mutlak, tapi ditakyid diikat dengan sifat iman. Wa utliqat fi kafarati dzihar, tapi kemudian dimutlakkan dalam kafarah adz-dzihar, dalam rangka kafarah karena kena hukum dzihar. Fi qawlihi ta'ala fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, yaitu hendaklah membebaskan budak sebelum bergaul, sebelum bercampur, dipergauli istrinya. Wal hukmu wahidun wa huwa tahrir raqabah wa sabab mukhtalif. Hukumnya sama, yaitu membebaskan budak. Jadi yang kafarah membunuh orang itu kafarahnya membebaskan budak. Kafarah zihar kafarah membebaskan budak. Cuman kafarah yang pembunuhan itu budaknya di dalam dalil disebutkan budaknya mukminah, beriman. Kafarah zihar itu budaknya dimutlakan. Ya. Maka di sini hukumnya sama tapi sebabnya berbeda. Li'annahu fil awal qatl. Karena yang pertama adalah di dalam konteks kasus pembunuhan. Yang kedua wa fi tsani fi dzihar, yaitu dalam hukum zihar. Maka di sini kata beliau hafizallah, fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad. Maka yang mutlak dibawa ke muqayyad. Wa yushtaratul imanu fi kafarati dzihar. Ya, dan disyaratkan iman untuk kafarah az-zihar. Yaitu kafarah zihar yang tadinya fatahrir rukubati min qabli ayat masa, tidak ada iman, maka tetap disyaratkan iman. Karena apa? Karena hukumnya sama, tapi sebabnya beda, yaitu hukum tahrir rukubah. Maka tetap disyaratkan. Ini perkataan ba'dil malikiyah wa ba'dil syafi'iyah wal qadhi abi ya'la. Gitu jadinya. Hukumnya sama, hukum tahrir rukubah, tapi sebabnya berbeda. Maka karena tahrir rukubah di dalam kafaratul qatl ada mu'minah, maka di dalam kafaratul zihar juga disyaratkan mu'minah. Ini dalam penerapan kasus mutlak dibawa ke muqayyad dalam hukum yang sama. Wa hujjatu haula, hujjah mereka, ini pendapat pertama, hujjah mereka, anna kalam Allah ta'ala muttahidun fi dhatihi la ta'adduda fih, bahwasanya kalam Allah itu satu secara zat, tidak berbilang. Fa idza nassa 'ala ishtiratil iman fi kafaratil qatl kana dhalika tansisan 'ala ishtiratihi fi kafaratil dhihar. Kalau misalnya Allah taala menaskan, mensyaratkan iman dalam kafarah pembunuhan, maka begitu pula dalam kafarah dhihar seharusnya disyaratkan juga keimanan untuk raqabah atau budak yang akan dibebaskan. Qalu wa ya'tadidu hamlu hadzal mutlaqi 'ala al-muqayyad biqawlihi sallallahu alaihi wasallam fi qissati jariyati Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu a'tiqha fa innaha mu'minah. Yaitu ketika dalam kisah budaknya Muawiyah bin al-Hakam, ya, yang bertanya di manakah Allah, kata dia fis sama, di langit, di atas langit. Maka kata Nabi SAW, bebaskan dia, sesungguhnya dia beriman. Maka di sini menunjukkan bahwa saya pembebasan budak dalam Islam untuk sebagai kafarah, maka budak tersebut disyaratkan mukminah, ya mukmin, yaitu budak tersebut yaitu beriman. Walam yastafsilhu anha hal hiya kafaratu am la, tidak di rinci di sini, tidak dimintai rinci apakah ini kafarah atau bukan. Ala kulli hal, ini menunjukkan di hujjah pertama, di qaul pertama dari para ulama tentang masalah ini, bahwasanya disyaratkan mukminah budak tersebut. Tapi itu pendapat pertama, ya. Itu pendapat pertama. Ada pendapat kedua, ya. Beberapa menit. Pendapat kedua nih. Ya. Wal qawlu tsani, pendapat kedua, annahu idza ikhtalafa as-sababu la yuhmalu al-mutlaqu 'ala al-muqayyad. Ini pendapat kedua dari ulama. Kalau misalnya sebabnya berbeda, maka mutlak tidak dibawa ke muqayyad, bal yu'malu bil mutlaqi 'ala itlaqihi wal muqayyad 'ala taqyidihi. Melainkan yang mutlak tetap mutlak, yang muqayyad tetap muqayyad. فَتُجْزِئُ الرَّقَبَةُ الْكَافِرَةُ فِي الظِّهَارِ وَلَا يُجْزِئُ فِي كَفَارَةِ الْقَتْلِ إِلَّا الْمُؤْمِنَةِ. Maka budak perempuan boleh dibebaskan dalam rangka menunaikan kafarah zihar, boleh. Budak yang kafir, boleh dia. Karena dalam ayat Al-Mujadilah tidak disyaratkan dengan taqyid, tidak ada taqyidnya. يَمْ نِفَتَ حْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلِ آيَةَ مَسَى. Dan ini sebabnya kan sebabnya zihar, bukan sebabnya qatl. Maka tetap sesuai dengan kemutlakannya, silakan. Wala yujzi'u fi kafaratil qatli illa mu'minah. Dan tidak sah pembebasan budak dalam rangka kafarah qatl, kafarah pembunuhan, kecuali budak tersebut harus apa? Harus beriman. Ini adalah pendapat aktsarul Hanafiyah, qaulu aktsaril Hanafiyah wa aktsaril Syafi'iyah. Wahyu riwayatun alil Imam Ahmad. Ini adalah riwayat mayoritas Hanafiyah, mayoritas Syafi'iyah, dan ini riwayat dari al Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizullah, wahtajja haula'i al-mani'un bi anna dhahira al-mutlaq yaqtadi an yu'mala bihi 'ala itlaqihi fala yahtassu bil muqayyad illa an yakuna bainahuma irtibatun lafziyun au ma'nawi. Ulama golongan kedua yang berpendapat-pendapat kedua ini berhujjah bahwasanya zahirnya mutlak itu berkonsekuensi diamalkan sesuai kemutlakannya, maka tidak dikhususkan dengan adanya muqayyad, kecuali jika dua nas tersebut ada irtibat lafzi atau ma'nawi, ada ikatan secara lafal atau secara makna. Falirtibatul lafzi ka'an yu'tafal mutlaku alal muqayyad wa hadha mafqudun huna. Ikatan dari segi lafal, yaitu diatofkan, dicampurkan atau disambungkan mutlak terhadap muqayyad, dan ini tidak ada dalam kasus kafarah zihar dan kasus kafaratul qatl, karena ayatnya berbeda dua-duanya. Ayatnya berbeda, satu di surat An-Nisa, satu di surat Al-Mujadilah, jauh beda ya. Dan juga lafalnya juga ada perbedaan, memang ada tahrir rokobah, tetapi lafal-lafal lainnya berbeda. Dan ini juga konteksnya berbeda. Wal fa wal irtibatul ma'nawiyyu an yattafiqal itqani fi 'illati at-taqyid wa hadha hamlun bil qiyas wa laysa kalamuna fih. Dan ikatan secara makna, yaitu kedua-duanya, pembebasan kedua-duanya itu bersepakat dalam satu 'illat taqyid, dan ini namanya qiyas, dan ini tidak pakai qiyas, melainkan masing-masing ada nasnya, masing-masing ada ketentuannya. فَقَدْ يَكُونُ التَّقِيدَ فِي كَفَارَةِ الْقَتْلِ لِشِدَّةِ أَمْرِهِ بِخِلَافِ الظِّهَارِ. Jadi pengkaitan dalam kafaratul qatl, karena perkara membunuh itu sangat keras, sangat kuat ya, perkara pembunuhan, makanya diperketat lagi hukumnya, kafarahnya diperketat untuk masalah pembunuhan, diperketat. Nah, di antara bentuk pengetatannya, syiddatil amrnya, yaitu bahwasanya dalam kafaratul qatl wajib untuk, kalau misalnya enggak bisa diat, untuk membebaskan budak yang mukminah saja di takhid, untuk penyempitan dan pengerasan. Beda dengan zihar yang lebih ringan. Fa naqlul qaid ilaihi ziyadatun fi syara' wa masyaqqatun 'alal ummah. Maka kalau misalnya dimutlakkan di kafaratul zihar ini, dimutlakkan kemudian ditakyid, yaitu harus kafarah rokobah mu'minah, maka inilah penambahan dalam syariat yang tidak tertera dalam dalil, dan juga ini adalah masyakoh, yaitu penyulitan untuk umat. Maka kata Syekh Abdul Al-Fawzan hafizullah, wahadha huwa al-azhar, inilah yang lebih zahir bagi beliau. Wahuwa annahu idha ikhtalafa sabab fala yuhmalu al-mutlaqu 'ala al-muqayyad. Kalau misalnya sebabnya berbeda, maka yang mutlak tidak dibawa ke muqayyad, masing-masing aja. Li'anna taqyid al-mutlaqi ma'a ikhtilafi as-sababi ziyadatun tunafi al-ithlaq. Karena mengkaitkan yang mutlak dengan berbeda sebab, itu adalah penambahan yang menafikan kemutlakan asalnya. Kemutlakan yaitu tadi kemutlakan kafarah zihar. ولعل الشرع اراد التفريق بين القتل والظهار. Dan sepertinya dalam dilihat dari dalil di surat An-Nisa 92, di surat Al-Mujadilah ayat 3, itu seperti apa, syariat menginginkan adanya pembedaan antara kasus pembunuhan dengan kasus zihar, ya begitu. Kemudian jadi nanggung sedikit lagi lah, wa qauluhum inna kalam Allahi muttahid, kata mereka kalam Allah itu satu. فَيَتَرَتَّبُ فِيهِ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدْ فِيهِ نَظَرٌ. Kemudian karena kalam Allah itu satu, maka konsekuensinya di mutlak dan muqayyad, ya, mutlak dibawa ke muqayyad, maka ini perlu ditinjau lagi. فَإِنَّ قَضَيَ الْأَلْفَاظِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مُخْتَلِفَةٌ لِبَعْضِهَا حُكْمُ التَّعَلُّقِ وَالْإِخْتِصَاصِ. Karena masalah-masalah lafal dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, itu berbeda. Sebagiannya ada hukum ta'alluq dan ikhtisas, pengkhususan. Sebagiannya li hukmi li ba'dih hukmul istiqlali wal inqita'. Sebagiannya hukum istiqlal, ada yang independen, ada yang terputus. Wa ikhtilafu as-sababi yu'athiru 'ala haml al-mutlaq 'ala al-muqayyad. Dan perbedaan sebab itu berefek kepada masalah mutlak dibawa ke muqayyad. Karena ini beda sebab, jadi jangan dibawa. Sebabnya beda, hukumnya mungkin sama, tapi sebabnya beda. Kemudian karena sebabnya beda, maka digabungkan, enggak. Kemudian kata beliau, hafizullah, fa in ikhtalafa al-hukmu umila. Tadi kalau tadi kan hukumnya sama, tapi sebabnya beda. Sekarang bagaimana dengan fa in ikhtalafa al-hukmu 'umila bi kullin minhuma 'ala ma warada 'alaihi min itlaqin aw taqyid. Kalau hukumnya berbeda, maka diamalkan dari keduanya sesuai dengan bagaimana porsi masing-masing. Ini mutlak, ini muqayyad, dah masing-masing. Contoh, ayatul wudu'i quyidat fiha al-aidi ila al-marafiq. Ayat wudu itu diikat, ditakyid, dikhususkan, dibatasi, yaitu ditakyid ditambahin dengan ziyadah faedah, yaitu dari tangan menuju ke marafiq. Sebagaimana firman Allah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ini wudu. Ya. Wa fi ayati tayammum, ini hukumnya beda sekarang. Ayat tayammum ja'at mutlaqah. Ayat tayammum itu mutlaq. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah wajah kalian dalam tayammum dan juga tangan kalian. Nah, tangan di sini, nah di sini lihat ini. Wudu dengan tayammum ini hukumnya beda. Kalau tadi kan membebaskan budak, hukumnya sama, hukum membebaskan budak ya. Tapi ini hukumnya beda. Wudu dengan tayammum itu beda. Li'annahu fi wudu fil wudu'i ghusl. Karena kalau wudu yang wajib adalah membasuh. Wa fit tayammumi masah. Kalau tayammum yang wajib adalah mengusap. Fala yuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad 'indal jumhur. Maka tidak dibawa yang mutlak ke muqayyad bagi jumhur. Wa qad dallatis sunnatu 'ala anna al-mashh fi tayammumi li kaffain. Dan sunnah pula dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW tayammum cukup kaffain saja. Maka lihat di sini ikhwan, karena hukumnya beda, perbuatannya beda. Kalau misalnya wudu muqayyad sampai sini, kalau misalnya tayammum mutlak, maka janganlah yang tayammum dibawa kemutlakan tayammum tangan ke muqayyad sini. Enggak. Berarti tayammum ada sendiri dan dalam hadis Nabi SAW sampai kaffain saja. Makanya tayammum wajah kemudian kaffain sampai sini. Enggak sampai sini. Ya begitu. Itu karena hukumnya berbeda. Dan dalilnya itu yang wudu muqayyad, dalil yang tayammum mutlak. Hadza walil mutlaq wal muqayyad ahwal ukhra waqa'a fiha al khilaf aidha tajiduha fil mutawalat. Urusan mutlak dan muqayyad ini ada pembahasan masalah lainnya banyak ya, tetapi antum bisa menemukannya di kitab-kitab mutawalat, yaitu di kitab-kitab yang tebal ya, enggak di sini ya, ini kitab yang agak ringkas ya. Kita lanjut insyaallah ke kajian tematik fikih yang insyaallah bermanfaat. Ya, dan juga ini syarah waraqat insyaallah juga sangat-sangat bermanfaat untuk anda dan juga antum. Kita lanjutkan setelah insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.